الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ini di ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surah sampai 13 dari surah Al-Mujadilah, ada dua hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita dengan memanggil sifat dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifatul iman, maklum bahwa setelahnya imma ada berita yang harus kita benarkan, ada perintah yang harus kita lakukan, ada larangan yang harus kita jauhkan diri daripadanya. Tidak semata-mata memanggil begitu saja, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala inginkan setelah panggilan itu. Oleh karena itu Allah memanggil orang-orang yang beriman dengan sifatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam panggilan ini. Apakah dia laki, perempuan, tua, muda, orang Arab, orang ajamnya. Semua ketika mereka beriman maka dialah yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Kalau dikatakan kepada kalian hendaknya kalian berlapang-lapang dalam mengambil tempat duduk, berlapang-lapang. Artinya ketika ada keadaan yang kalian bisa bergeser, saudara kalian bergeser, kemudian ada tempat yang agak longgar untuk saudara kalian yang satu lagi untuk duduk padanya, maka silakan lakukan. Namanya berlapang-lapang. Baik. Dan ini akan menambah barakallahu fikum kedekatan ukhuwah. Baik. Sebagai perkat, kalau bahasa kita kemarin, perkat yang lebih memperkuat dan mempererat persaudaraan. Berlapang-lapang dalam majlis. Kalau ada saudara kita bergeser dia, fadhal ya akhi, silakan duduk. Kalau ada seorang yang mencari tempat duduk, ya ta'al, fadhal, sini, mari, ini ada tempat duduk, silakan. Ini tafas. Berlapang-lapang dalam mengambil tempat duduk. Idza qila lakum tafassahu bil majalis fafsahu. Jadi ahkam yang sedikit berhubungan dengan masalah majlis ini. Baik. Asy'u bi syai'il kar. Termasuk di antara adab, la yajlisul ar-rajulu fi takrumatur rajul. tidak ada seorang pun boleh duduk di tempat kemuliaan seseorang. Misal kalau kita masuk ke rumah sebagai tamu, rumah saudara kita sebagai tamu, di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, ada tempat duduk yang khusus untuk diduduki oleh tuan rumah. Baik, mungkin sekarang tidak terlalu bagaimana karena semua tempat duduk sama. Baik, tapi di zaman dahulu kala kita masih mendapati orang-orang tua kita. Dan kalau di orang Arab sana memang sampai sekarang masih ada, kita dapati. Tempat duduk itu lain dari yang lain. Baik, lain dari yang lain. Biasanya memang tuan rumah duduk di tempat itu. Selebihnya orang yang merupakan tamu atau anaknya sendiri duduk di kursi biasa. Baik, duduk di kursi biasa. Maka siapapun tidak boleh duduk di tempat ini. Tempat yang sudah merupakan kekhususan bagi tuan rumah. Biasanya lebih nampak jelas kalau orang itu sudah sepuh, sudah agak tua. Barakallahu fikum, banyak anaknya, banyak cucunya. Barakallahu fikum, dan ada tempat khusus bagi dia, ada kursinya, kursi tersendiri. Baik. Maka jangan ada orang duduk di tempat itu kecuali dengan seizin tuan rumah atau pemilik kursi tersebut. Kemudian yang kedua, jangan ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajulur rajula. Jangan ada seorang memerintahkan orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, tsumma yajlisu fihi. Kemudian dia yang duduk di tempat duduk itu. Baik. Jangan ada orang mengatakan, anu fulan berdiri di situ. Baik, kemudian dia berdiri, kemudian dia duduk di tempat yang baru saja ditinggalkan oleh orang tersebut. Tidak boleh, barakallahu fikum. La yuqimur rajulu rajula tsumma yajlisu fihi. Tidak boleh. Ini bukan adab. La haula wa quwwata illa billah. Tidak boleh. Baik, tapi hendaknya berlapang-lapang semuanya. Berlapang-lapang dalam mengambil posisi duduk. Artinya kalau ada saudara yang cari-cari tempat duduk, dia bingung kayak rapatin, coba silakan, sambil dia bergeser-geser, ayo silakan duduk. Ini namanya tapasya. Berlapang-lapang dalam mengambil posisi duduk. Barakallahu fikum. Dan dilarang memerintahkan orang lain untuk duduk untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia yang duduk di tempat itu. Tidak diperbolehkan. Allah musta'an. Baik. Tapi hendaknya yang dilakukan adalah berlapang-lapang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu yafsahillahu lakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan untuk kalian. Sekali lagi kita katakan, cara yang seperti ini akan menjadikan rekat persaudaraan. Semakin terasa lengket antara satu dengan yang lainnya. Kedekatan itu semakin erat dengan melakukan yang seperti ini. Karena saudara yang lagi tadi mencari-cari tempat kemudian dipersilahkan untuk duduk. Barakallahu fikum, sambil sedikit bergeser-geser yang lainnya dan dia mendapatkan tempat duduk. Dia merasa dihargai. Dia merasa dimuliakan, dia merasa dihormati. Baik, dia merasa dianggap sebagai saudara. Barakallahu fikum. Hal-hal yang seperti ini mungkin dianggap sepele oleh orang, tapi pengaruhnya sangat besar. Demikian juga memerintahkan orang untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia yang duduk di tempat itu, ini juga sangat menyakitkan hati sesungguhnya. Sangat menyinggung perasaan. Baik. Dia merasa dikucilkan, dia merasa disepelekan, dia merasa tidak dihargai, dia subhanallah. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Dan kalau memang ada tempat-tempat umum, baik. Seperti masjid misalnya, kita katakan tempat umum. siapa yang lebih dahulu menempati tempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk tempat itu. Menempati tempat itu. Tidak ada seorang pun yang boleh memerintahkannya untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Tidak boleh. Jadi, siapa yang lebih dulu menempati tempat itu, maka dia yang lebih berhak. Jadi, walaupun dia misalnya keluar dari masjid sesaat untuk mengambil sesuatu atau untuk keperluan tertentu, kemudian dia masuk, selama di situ ada tandanya, mungkin dia ada sejadahnya mungkin, atau ada barangnya di situ yang menunjukkan ada orang yang baru saja meninggalkan tempat itu, kemudian dia kembali ke tempatnya, maka dia yang lebih berhak, barakallahu fikum, dari orang yang baru menempatinya. Ini akhlak, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita tahu, ada orang di sini, berarti ada tasnya di situ, ada bukunya, ada sejadahnya, atau ada sesuatu yang menandakan bahwa ada pemilik tempat itu. Baik. Ini adab, barakallahu fikum. Adab. Kalau di tempat kita ini tidak terlalu bagaimana, nampak. Tapi di masjid-masjid yang orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sah pertama, terkadang terasa sekali hukum yang seperti ini. Baik. Tapi kalau di masjid orang yang tidak berlomba-lomba, ya biasa-biasa saja. Banyak itu tanpa dia bilang. Baik. Dan tidak merasa lebih bersemangat untuk mendapatkan sah pertama, maka tidak penting terlalu untuk mereka seperti keadaan seperti ini. Tapi kalau di masjid yang mereka orang-orangnya berlomba-lomba semangat untuk duduk dan mengambil sah pertama karena ada keutamaannya sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atimus safal awwal fal awwal. Barakallahu fikum. Abdalus salah, abdalus taib. Abdalus saf atau abdul apa? Taib. Khairu shufufir rijali awwaluha, kata Rasulullah SAW, sebaik-baik saf laki-laki adalah saf pertamanya. Taib. Wa syarruha akhiruha. Taib. Dan paling jeleknya adalah saf yang terakhirnya. Beda dengan perempuan. Paling jeleknya adalah saf pertamanya dan paling bagusnya adalah saf terakhirnya. Tapi kalau ada tabir, ya tetap barakallahu fikum, ya yang pertamanya barakallahu fikum. Baik, ini untuk memisah antara saf laki-laki dan saf perempuan. Baik, jadi perempuan kalau ada mereka mengatur saf, maka mereka mengatur saf yang paling belakang dulu supaya tidak dekat dengan laki-laki. Demikian juga laki-laki ketika mengambil saf, ambil saf yang pertama dulu supaya jauh dari perempuan. Barakallahu fikum. Ini ahkam syar'iyah yang tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin sehingga justru bahkan bercampur aduk. Perempuan mau dekat-dekat dan laki-laki tidak mau ke depan. Dan ini kebanyakan di kebanyakan pemandangan di masjid-masjid kaum muslimin. Dari orang masuk ke masjid, tidak ada yang mau di sop depan. Hatta sudah diqamat, mereka saling mempersilakan. Oh, silakan pak, silakan pak. Dari untuk maju ke sop pertama. Padahal mestinya orang-orang berlomba-lomba karena keutamaan sop pertama ini. Dari sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan law ya'lamuna ma fis saffil awwal wan nida thumma la yajidu illa ayastahimu alaihi illa astahamu alaihi. Seandainya mereka mengetahui pahala dan keutamaan saf pertama dan mengumandangkan azan, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan posisi itu kecuali dengan mereka berundi, maka mereka akan berundi. Tapi keutamaan ini sudah dilalaikan ima karena memang ketidaktahuan orang, sehingga tidak mereka berlomba-lomba untuk mendapat memenuhi saf pertama, kemudian berikutnya. Mereka ya santai-santai saling mempersilakan. Oh, silakan Pak, Pak, silakan Bapak itu. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang apa? Kurangnya ilmu atau kurangnya himmah, kurangnya semangat. Barakallahu fikum. Kurangnya semangat untuk meraih dan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu perhatikan, masalah majlis saja Baik. Diatur dalam syariat kita ini. Baik. Lah kecuali kalau misalnya ada tempat-tempat baik, seperti jamuan. Barakallahu fikum, jamuan. Kalau Anda melihat ada tempat-tempat yang khusus, ada tempat-tempat istimewa, dan Anda merasa bahwa Anda tidak berhak di tempat itu, jangan duduk di tempat itu. Misalnya acara pernikahan misalnya. Acara pernikahan, acara jamuan apa gitu. Jadi, ada tempat-tempat yang istimewa kelihatannya. Ternyata tempat itu untuk Pak Bupati misalnya, untuk Pak Lurah, untuk tokoh-tokoh masyarakat. Sementara dia ya di masyarakat biasa. Oh, jangan duduk di tempat itu. Baik. Akan malu dia ketika ada pemandu acara atau orang yang mengatur masalah ini. Pak, mungkin Bapak bisa duduk di agak belakang sedikit. Baik, akan malu dia. Barakallahu fikum. Lebih bagus dia duduk di belakang kemudian disuruh ke depan daripada di depan dia kemudian disuruh ke belakang. Ini termasuk adab. Baik. Kalau dia melihat bahwa dirinya oh bukan untuk kita itu. Kelas, jangan duduk di tempat itu. Kursinya mungkin lebih mewah, lebih empuk, lebih cantik, lebih indah. Sementara lainnya cuma kursi plastik biasa-biasa saja. Baik. Kalau dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk situ, jangan coba-coba duduk di situ. Akan malu dia, barakallahu fikum, ketika disuruh pindah dari tempat itu. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini adab-adab yang terkadang orang tidak paham, tidak mengerti, asal duduk main duduk saja. Tidak tahu mana yang utama, mana yang tidak utama. Barakallahu fikum. Biiznillah dengan ilmu yang Allah SWT berikan kepada kita, mengenali ahkam yang seperti ini, kita mengetahui dan bisa memposisikan diri di majlis-majlis. Barakallahu fikum. Baik. Bisa memposisikan diri di majlis-majlis. Fasahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fa inshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila inshuzu fa inshuzu. Kalau kalian diperintahkan untuk berdiri dari tempat duduk kalian, maka berdiri. Kalau ternyata perintah itu adalah sesuatu yang bermaslahah. Baik. Paham barulah itu. Misalnya, barakallahu fikum, mereka duduk di majlis yang sebenarnya bukan majlis itu yang dipersiapkan untuk mereka duduk. Baik. Bapak-bapak yang hadir di sini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap bapak-bapak yang kami muliakan. Sebenarnya tempat ini kami persiapkan untuk para ibu-ibu misalnya. Silakan bapak-bapak pindah ke ruangan sebelah, kami sudah mempersiapkannya. Barakallahu fikum. Ini maslahah. Kalau memang ada kemaslahatan, silakan berdiri semuanya. Baik. Jarang orang suruh di sini, datang dari tadi suruh di sini orang. Jangan. Baik. Wa idza qila insyuzu, insyuzu. Atau ada kepentingan-kepentingan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala, yang tuan rumah mungkin atau pemilik acara inginkan dari para tamu-tamu ini untuk berdiri, maka silakan berdiri atau atau berpindah. Wa idza qila insyuzu fa insyuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di atas seluruh manusia. Barakallahu fiik. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang pilihan, orang-orang hebat. Dan yang lebih hebat lagi adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua kali disebut oleh Allah di ayat ini. Pertama, disebut bersama dengan orang-orang yang beriman, kemudian disebut secara tersendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu, orang beriman bersama dengan orang yang berilmu ada dalam kategori ini. Kemudian Allah khususkan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa derajat. Jadi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di majlis ini subuh ini barakallahu fikum adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ini termasuk penuntut ilmu, orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mesti harus di bangku sekolah dengan jenjang-jenjang yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi lah. Tapi karena banyak orang sekolah tapi tidak belajar. Banyak orang sekolah tapi tidak belajar. Di sekolah tapi tidak belajar. Cuma keluyuran ke sana kemari. Baik. Begitu belajar tidak perhatian. Wala haula wala quwwata illa billah. Baik. Justru orang-orang yang tinggal di masjid Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan majalisud dzikr. Majlis dzikir, majlis ilmu. Barakallahu fiik. Ini yang dikatakan majalisul ilm. Majalis yang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan mempelajari hukum-hukumnya. Jadi, majalisul ilm. Kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'akum fi baitin min buyuti la yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari Al-Quran itu. Baik. Illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah mereka melakukan ini kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Wa ghasyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan Allah dan malaikat pun mengelilinginya. Baik. Illa nazalat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun pada mereka, ketenangan wa ghasyathumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Baik. Inilah orang-orang yang duduk di majlis ilmu di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita meraih keutamaan ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini barakallahu fikum sekelumit tentang masalah bermajlis. Barakallahu fikum. Bermajlis. Wala masih ada beberapa ahkam yang berhubungan dengan majlis ini. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menambahkan untuk kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu, karena hanya dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa dan mudah melakukannya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.